بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وبعد، hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab Desa Selat Cau Kecamatan Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat yang Allah muliakan, pendengar Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, Riyadul Jannah Tasikmalaya, RIS di Kebumen, Insani di Purbalingga, Suara Kolbu di Jayapura, Amuba di Pangkal Pinang, dan Hidayah di Pekanbaru, pendengar melalui streaming radio manapun, dan pemirsa melalui channel YouTube dan channel Facebook Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang syafaat. Kita sudah membahas beberapa syafaat yang makbulah. Arti makbulah itu yang diterima. Karena syafaat ada dua macam. Yang pertama adalah yang makbulah, yang diterima seperti yang sudah kita terangkan. Yang kedua yang marfudhah atau mardudah, syafaat yang ditolak. Kita sudah terangkan orang yang berhak memperoleh syafaat adalah orang yang memenuhi dua syarat. Syafaat itu baru bisa diberikan kalau terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah ada izin dari Allah Azza wa Jalla kepada orang yang memberi syafaat. Tanpa izin Allah, siapapun enggak bisa. Termasuk para nabi, Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang lain, tanpa izin Allah tidak bisa memberi syafaat. Karena syafaat seluruhnya milik Allah. Allah berfirman, Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah, milik Allah lah syafaat itu seluruhnya. Itu ayat Surah Az-Zumar ayat ke-44. Dalam ayat Kursi disebutkan, Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Jadi tanpa izin Allah, maka tidak akan bisa memberikan syafaat. Oleh karena itu syarat yang pertama syafaat bisa diberikan adalah adanya izin Allah kepada orang-orang yang memberi syafaat. Kedua, adanya ridho Allah kepada orang yang diberi syafaat. Tanpa ada ridho Allah, maka tidak akan bisa orang itu memperoleh syafaat. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-28, wala yashfa'una illa liman irtadha wa hum min khasyyatihi musfiqun. Kata Allah, mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali kepada orang-orang yang Allah ridhai, dan mereka itu karena takutnya kepada Allah, mereka tertunduk, mereka taat, patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hal itulah, maka kalau orang tersebut tidak diridhoi oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberi syafaat sekalipun para nabi. Kita lihat umpamanya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam punya ayah. Ayahnya mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik. Lalu Nabi Ibrahim berupaya memberi syafaat kepada sang ayah ini. Tapi karena ayahnya adalah orang musyrik, orang kafir, maka Allah tidak memberi izin kepada Ibrahim untuk memberi syafaat. Berdasarkan hal itulah, maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Nabi SAW, yalqa Ibrahimu abahu Azar yaumal qiyamah wa ala wajhi Azar qitratun wa gubrah wa ghabarah, fayaqulu lahu Ibrahim, alam aqul laka la ta'sini, fayaqulu lahu abuh, fal yauma la a'sik. Fayaqulu Ibrahim, ya Rabbi innaka wa'antani alla tukhzini yawma yub'athun, fa ayyu khizyin akhza min abi al-ab'ad. Fayaqulu Allah ta'ala, inni harramtu al-jannata 'ala al-kafirin. Kata Nabi SAW, Ibrahim bertemu dengan bapaknya yaitu Azar pada hari kiamat. Pada wajah Azar itu banyak kotoran-kotoran dan debu-debu yang mengotorinya. Lalu berkata Ibrahim kepada bapaknya, wahai bapak, bukankah aku telah katakan kepadamu agar kamu tidak durhaka kepadaku, agar kamu tidak maksiat kepadaku. Maka bapaknya berkata, sekarang saya tidak akan lagi durhaka kepadamu, mau nurut sekarang mah. Tapi nurutnya teh sudah pada hari kiamat, sudah terlambat, sudah tidak lagi bisa diperbaiki. Kalau itu dilakukan ketika masih hidup di dunia, maka pasti bermanfaat. Tapi ini di akhirat, gak ada lagi perbaikan. Maka Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya engkau telah menjanjikan kepadaku bahwa engkau tidak akan menghinakan aku pada hari kiamat, maka kehinaan apalagikah yang lebih hina bagiku dibanding memiliki ayah yang jauh dari aku. Karena ayahnya divonis ke neraka, Nabi Ibrahim AS ke surga. Kata Nabi Ibrahim, itu kehinaan yang luar biasa. Apa kata Allah? Inni haramtul jannata 'alal kafirin. Sesungguhnya aku telah haramkan surgaku bagi orang-orang yang kafir. Jadi syafaat Nabi Ibrahim untuk ayahnya pun tertolak. Maka apabila orang yang akan diberi syafaat, orang yang tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka syafaat siapapun tidak ada manfaatnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Muddathir, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِئِينَ. Maka tidak ada manfaatnya bagi mereka syafaat siapapun yang memberi syafaat. Karena apa? Karena mereka orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, berdasarkan hal itulah, maka ada dua jenis syafaat. Syafaat yang pertama adalah syafaat yang makbulah, yang diterima. Dan syafaat yang kedua adalah syafaat yang mardudah atau marfudah, yaitu syafaat yang ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Kita ingin menjadi orang yang diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat dan diridhoi oleh Allah untuk menerima syafaat. Kita tidak ingin menjadi orang yang ditolak syafaatnya atau orang yang tidak diridhoi oleh Allah untuk menerima syafaat. Kita tidak ingin begitu. Maka harus kita ketahui siapa saja orang-orang yang syafaatnya ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa orang yang syafaatnya ditolak. Dia tidak bisa memberi syafaat juga tidak bisa menerima syafaat. Siapa saja orang itu? Nah, pertama adalah orang yang mati dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir, dan tidak tobat sebelum matinya. Kalau sudah tobat sebelum mati, ya dihapus dosa musyriknya. Karena para sahabat zaman dahulu, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, itu orang-orang musyrik pada zaman dahulu. Setelah Islam datang, kemudian masuk Islam dan meninggalkan perbuatan syiriknya dan bagus keislamannya. Dihapus seluruh dosanya dan diterima seluruh kebaikan-kebaikan di masa ketika dia masih musyrik. Nah, oleh karena itu ketika orang mati dalam keadaan musyrik, pertama dosa syirik ini tidak akan diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, termasuk orang yang mati dalam keadaan musyrik ini tidak akan memperoleh syafaat pada hari kiamat, sekalipun anaknya seorang nabi, seperti yang terjadi pada Ibrahim tadi. Sekalipun orang yang beri syafaat orang terdekat tersoleh seperti Abu Thalib, tidak bisa beri syafaat dari Nabi SAW untuk selamat dari api neraka. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Surah Yunus ayat yang ke-18, Allah menyatakan, Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna indallah. Kata Allah, mereka beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan madarat, juga tidak bisa memberikan manfaat. Patung yang terbuat dari batu, dari kayu, dari pohon, dari apapun, disembah. Padahal patung sesembahan itu jangankan memberi manfaat atau memberi madarat kepada orang, untuk dirinya sendiri pun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mengedipkan matanya pun tidak bisa. Menggerakkan anggota tubuhnya pun tidak bisa. Itu patung yang disembah. Apalagi memberi manfaat atau memberi madarat kepada makhluk lain. Makanya Allah menyatakan mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberi madarat ataupun manfaat. Lalu mereka berkata, Haulai syufa'una indallah. Mereka-mereka inilah para pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Jadi patung-patung yang merupakan visualisasi dari orang soleh, patung Lata, Uzza, Manat, Hubal, yang mereka sembah itu dulu Lata, Uzza itu orang-orang soleh, ahli ibadah, yang suka memberikan nasihat, suka memberikan wejangan, ilmu-ilmunya sangat bermanfaat, ulamanya di kalangan mereka, lalu mati, lalu dibuat patungnya, disembah-sembah. Ya, sebelum ada patungnya, mereka menjadikan Lata Uzza sebagai wasilah bagi mereka, suka bertawasul melata dan Uzza pada zaman dahulu. Ya, nah maka mereka bilang Lata, Uzza, Manat itu akan menjadi pemberi syafaat kepada kami pada hari kiamat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh Allah azza wa jalla ditolak. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-13 Allah berfirman, "Walam yakun lahum min syurakaihim syufa'a wa kanu bi syurakaihim kafirin." Kata Allah Azza wa Jalla, mereka itu tidak memiliki pemberi syafaat sekalipun dari sekutu-sekutu, tandingan-tandingan yang mereka sembah selain Allah. Dan nanti orang-orang atau makhluk yang mereka sembah itu pada hari kiamat akan berlepas diri dari sesembahan, dari perbuatan mereka. Maka Allah menyatakan walam yakul lahum min syurakaihim syufa'a. Mereka itu tidak memberikan, tidak mampu memperoleh syafaat dari apa-apa yang mereka sembah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-An'am 94 Allah pun berfirman, "Wa ma nara ma'akum syufa'akumul ladzina za'amtum annahum fiikum syuraka." Kata Allah Azza wa Jalla, kami tidak melihat kalian memiliki syafaat-syafaat pada hari kiamat. Yang kalian kira nanti pada hari kiamat bisa memberikan syafaat. Jadi syafaat manapun, syafaat siapapun tidak akan bermanfaat bagi orang-orang tersebut. Karena apa? Karena mereka memiliki dosa terbesar yaitu syirik yang menyebabkan Allah tidak ridha. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 43. Amittakhadhu min dunillahi syufa'a qul awalau kanu la yamlikuna syai'a wa la yaqilun. Mereka menjadikan pemberi syafaat selain Allah. Mereka meminta syafaat kepada selain Allah. Katakan oleh Muhammad, apakah tetap kalian mau menyembah mereka, mau taat kepada mereka, sekalipun mereka tidak memiliki kemampuan apa-apa dan tidak bisa berpikir. Jadi patung yang disembahnya tidak bisa berpikir, tidak bisa memiliki kemampuan apapun untuk berbuat apapun, tapi kekeh disembah. Berdasarkan hal itulah maka manusia pertama yang ditolak syafaatnya oleh Allah Azza wa Jalla adalah manusia-manusia yang menyekutukan Allah dan mati dalam keadaan demikian. Orang-orang musyrik itu tertolak. Kedua, yang juga ditolak adalah orang yang mendustakan hari kiamat. Arti mendustakan itu menganggap bohong terhadap hari kiamat. Enggak ada kiamat. Enggak ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Kalau mati ya sudah mati ya, musnah begitu saja. Tidak akan ada lagi kehidupan selanjutnya. Enggak ada kiamat, enggak ada pembalasan. Ada orang yang seperti itu? Ada. Makanya orang seperti itu enggak percaya kepada agama apapun. Ateis mereka. Tidak memiliki agama. Tidak percaya kepada Allah. Kehidupan yang mereka jalani menurut keyakinan mereka hanya kehidupan di dunia ini. Setelah mati beres urusan. Ternyata pada hari kiamat mereka dibangkitkan lagi dan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla. Orang seperti ini walaupun memiliki kawan atau anak atau orang tua atau sahabat yang soleh bahkan nabi sekalipun tetap tidak akan diizinkan oleh Allah untuk menerima syafaat. Dalam surah Al-Muddathir 46-48 Allah menyatakan ya, masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kata Allah qalu lam nakum minal musallin. Dulu ketika di dunia kami tidak sholat, walam nakun nut'imul miskin. Kami juga tidak memberikan makanan kepada orang-orang miskin, tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami pun mendustakan hari kebangkitan, hari kiamat. Hatta atana al-yaqin, sampai datang kepada kami keyakinan kematian. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidak ada manfaatnya pemberi syafaat siapapun yang memberi syafaat kepada dia. Karena dia tidak yakin kepada adanya hari kiamat. Berdasarkan hal itulah, maka orang yang tidak akan memperoleh syafaat, di antaranya orang yang tidak beriman kepada hari kiamat. Ketiga, yang juga tidak akan memperoleh syafaat adalah orang yang mengolok-olok mempermainkan agama ini. Sebagian atau seluruhnya, walaupun hanya 1-2 poin, satu ayat Al-Quran diolok-olok, dipermainkan, apalagi dihinakan. Atau azan yang begitu indah, begitu agung, memandangkan suara takbir dilecehkan, dianggap lebih tidak berseni, lebih buruk daripada kidung dan nyanyian. Atau menutup aurat, jilbab atau cadar dilecehkan umpamanya, ya. Walaupun ngakunya muslim, maka melecehkan bagian dari agama ini sudah menyebabkan dia murtad dari agama ini. Allah berfirman ketika ada orang, ya, yang melecehkan sebagian dari agama ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dicuekin. Orang itu kemudian menyesal, meminta maaf sampai bergelantungan di tali kuda Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta maaf, kami tadi cuma bercanda, cuma bermain-main. Apakah orang itu dimaafkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Turun ayat, abillahi wa ayatihi wa rusuli kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum. Apakah tentang Allah, tentang ayat-ayatnya, tentang rasulnya kamu permain-mainkan, kamu lecehkan, kamu telah kafir setelah kamu beriman? Oleh Nabi SAW tidak dimaafkan. Kalau umpama yang dilecehkan pribadi Nabi SAW, pribadi siapa, mungkin dimaafkan. Nabi tidak pernah dendam. Tapi ini syariat yang dilecehkannya, ya. Orang seperti itu walaupun ada orang yang mau memberi syafaat kepada dia, tidak akan diberikan itu syafaat. Tidak akan diizinkan oleh Allah untuk memperoleh syafaat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-An'am ayat yang ke-70, kata Allah Subhanahu wa taala, وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Kata Allah Azza wa Jalla, tinggalkan, biarkan, cuekkan orang-orang yang telah menjadikan agama ini sebagai bahan olok-olok, sebagai bahan candaan, sebagai bahan gurauan, melecehkan. Karena apa? Kata Allah Azza wa Jalla, wa gharratshumul hayatud dunya. Mereka itu telah tertipu dengan kehidupan dunia. Mereka melecehkan agama ini ingin bikin sensasi, ingin menarik simpati banyak orang, perhatian banyak orang untuk kepentingannya di dunia. Tapi berakibat melecehkan agama ini, melecehkan syariat ini, maka apa yang terjadi? Allah Azza wa Jalla menyatakan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menyatakan, laisa laha min dunillahi waliyun wala syafi'. Bagi orang yang seperti itu, maka tidak ada lagi pelindung dan tidak ada lagi pemberi syafaat. Orang itu tidak akan diizinkan memperoleh menerima syafaat. Tidak lagi memperoleh perlindungan, dan tidak boleh lagi orang yang seperti itu diberikan perlindungan. Tidak boleh dimaafkan, tidak boleh diberikan perlindungan, dan Allah tidak akan mengizinkan siapapun untuk memberi syafaat kepada orang itu. Karena dia melecehkan agama. Agama ini buatan Allah. Yang dilecehkan ajaran Allah. Melecehkan ajaran Allah, melecehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. hak Allah, kemudian kita memaafkan orang itu, padahal Allah tidak memaafkan dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga tidak memaafkan dia. Ada manusia yang ya sudah saya maafkan saja dia. Emangnya dia ini berhak mengatasnamakan Allah? Ajaran Allahnya dilecehkan, Allah tidak memaafkan, ada manusia yang memaafkan? Enggak. Seandainya semua kejahatan cukup selesai dengan minta maaf, maka tidak akan ada lagi penjara. Orang mencuri, oh ya saya salah, ya saya kembalikan, maaf. Perlu gak proses hukum? Gak perlu ada penjara kalau begitu ya. Orang umpam membunuh, ya saya keliru khilaf, terima maaf. Walaupun ada kata-kata maaf, proses hukum atas kasus pidananya berlanjut terus. Seperti umpam pencuri yang sudah ketahuan mencuri, oh dia tobat dan minta maaf, dikembalikan 10 kali lipat, tetap saja tangannya dipotong. Urusan tobatnya, urusan dia kepada Allah Azza wa Jalla, mungkin menghapus dosanya, tapi hukuman tetap dipotong tangan. Orang yang berzina kemudian aduh minta maaf, saya tobat, apakah rajamnya itu di cancel, dibatalkan? Tidak. Tobat tetap tobat dan dimaafkan oleh Allah, hukumannya tetap dijalankan. Sebagaimana seorang wanita ya, bangsa Juhainah, datang dalam keadaan hamil, ya Rasulullah saya sudah berzina, saya sekarang hamil, tolong saya dirajam saya. Orang itu sudah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi, kamu pulang sampai dia melahirkan. Pulang, pas sudah melahirkan datang lagi, kamu pulang susui dulu sampai 2 tahun. Pulang, setelah disusui 2 tahun baru dirajam. Lalu ketika dirajam, Umar bin Khattab melaknat dia. Kata Nabi SAW, jangan kamu laknat. Sesungguhnya dia sudah tobat dengan tobat yang sebenarnya. Seandainya tobatnya dibagi kepada 70 orang penduduk Madinah, niscaya bisa mencukupi. Wanita ini sudah tobat, tapi hukuman tetap berjalan. Ya. Berdasarkan hal itu, maka orang yang tidak akan memperoleh syafaat, salah satunya adalah orang yang melecehkan agama ini, walaupun dia mengaku muslim. Inilah yang keberapa? Yang ketiga. Keempat, orang yang tidak akan memperoleh syafaat adalah orang yang zalim. Allah menjelaskan hal ini dalam beberapa ayat. Pertama dalam surah Ghafir ayat yang ke-18, Allah berfirman, wa anzirhum yaumal azifah idil qulubu ladail hanazir kadhimin malidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Kata Allah Azza wa Jalla, berikan peringatan kepada mereka tentang hari kiamat. Di hari itu hati-hati tertahan di ketenggorokan. Tidak bisa keluar, tidak bisa kembali ke tempatnya. Bagi orang yang zalim seperti itu, tidak ada kawan dekat pada hari kiamat dan tidak ada pemberi syafaat yang menyelamatkan dia. Allah menyatakan, "Ma lidh-dhalimin min hamim wala syafi'in yuta." Bagi orang-orang yang zalim, tidak ada kawan dekat, tidak ada sahabat yang menemani pada hari kiamat, dan tidak ada pemberi syafaat yang akan menyelamatkan dia. Ya. Berdasarkan hal itu, orang yang zalim adalah orang yang tidak akan memperoleh syafaat. Maka, hindarkan kezaliman. Termasuk, menyakiti sesama muslim, menghinanya, mencelanya, memberi gelar-gelar yang buruk, itu tindak kedzaliman. Dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11, Allah berfirman, la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wa la nisaa'un min nisaa' asa ay yakunna khairan minhunna wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqaba bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudzalimun. Kata Allah, Janganlah sebagian kalian mencela, menghina sebagian yang lain. Boleh jadi yang dihina lebih baik ya daripada yang menghina. Wanita juga jangan menghina wanita lain. Mungkin wanita yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Jangan saling menghina atau saling mencerca di antara kalian. Wala tanabazu bil alqab. Jangan saling memberikan gelar-gelar buruk di antara kalian. Ya. Di akhir ayat ini Allah menyatakan wa man lam yatub, siapa yang tidak tobat dari semua perbuatan itu, faulaika humud dzalimun. Mereka lah orang-orang yang zalim. Hindarkan kezaliman. Karena kezaliman itu memberatkan kita pada hari kiamat. Salah satu kerugian orang yang zalim adalah dia tidak akan memperoleh syafaat pada hari kiamat. Itu kelompok yang keberapa? Yang kelima. Keenam, ini kelompok terakhir yang tidak akan memperoleh syafaat pada hari kiamat adalah orang yang menjadi pengikut setan laknatullahi alaih. Taatnya kepada setan, tunduknya kepada setan, mengikuti apapun yang dibisikkan oleh setan. Bukan kepada Allah, bukan ajaran Rasulnya yang diikuti, tapi malah setan dari kalangan bangsa jin. Yang setan bangsa jin itu ngaku-ngaku sebagai karuhun, sebagai orang tua yang sudah meninggal, ruhnya kemudian masih hidup di alam dunia. Padahal ruh orang yang sudah mati, ruh siapapun termasuk ruh nabi, para nabi, gak bisa keluar dari alam kuburnya. Kalau mereka orang-orang soleh, mereka bersenang-senang dengan nikmat kubur. Kalau mereka orang durhaka, mereka memperoleh apa? Azab kubur. Kalau orang yang sudah masuk ke alam kubur, ruhnya bisa keluar dari alam kubur, gentayangan umpamanya, gak akan ada orang kafir yang mau di alam kubur, keluar aja ya semuanya ya. Di alam kubur mau apa, disiksa, mending keluar. Tidur di hotel bintang 7 tuh. Ya. Terusnya kakalayangan hiber kaditu kadia. Itu kalau bisa, tapi kan gak bisa. Ya ada orang yang sudah mati kemudian ruhnya gentayangan di alam dunia. Mendatangi keluarganya enggak ada kata siapa. Kalau tahu umpah ada keyakinan itu bersumber dari agama lain, dari agama Hindu, agama Buddha, animisme, dinamisme, iya, Islam enggak. Dan yang benar, keyakinan yang benarlah keyakinan agama Islam ini. Masalah ruh, masalah alam kubur, masalah gaib, kita tidak boleh meyakini kecuali kalau ada keterangan dari Quran dan hadis yang sahih. Enggak ada Quran, enggak ada hadis yang sahih, enggak boleh dipercaya. Dan Al-Quran dan hadis yang sahih menyatakan ruh orang yang sudah mati berada di alam kubur dan enggak bisa keluar. Tapi si setan bangsa jin ngaku-ngaku saya itu buyut kamu nih suaranya. Persis suaranya, gayanya, saya ini kakek kamu. Padahal itu jin, bangsa setan dari kalangan bangsa jin. Diikuti itu orang. Orang itu mengikuti setan. Ya. Orang yang tunduk, patuh, taat kepada setan oleh Allah Azza wa Jalla dinyatakan tidak akan memperoleh pada hari kiamat syafaat. Dan akan dibolak-balikan di atas neraka. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 94 sampai ayat 101, fakubkibu fiha hum wal ghawun wa junudu iblis ajma'un qalu wa hum fiha yahtasimun tallahi in kunna la fi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin wa ma adallana illa al mujrimun fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Kata Allah Azza wa Jalla, mereka pengikut setan itu dibolak-balikan di atas api neraka. Pernah melihat tukang ayam bakar tukang sate ketika membakar ayam atau tukang ikan bakar. Ditiir, ditiir nan bahasa Indonesia nanya. Ditusuk mah dicolok, ditiir kemudian disimpan di atas pembakaran dibolak-balik. Atau pernah lihat kambing guling? Kambing utuh gitu ya, dibalur sama bumbu-bumbu begitu, ditiir, disimpan di atas perapian, diputer pelan-pelan, api menyala. Seorang ulama ketika melihat ada orang yang sedang membakar daging begitu, dibolak-balik menangis. Ingat kepada ayat ini. Kebayang manusia nanti di neraka seperti itu. Faqubkibu fiha hum wal ghawun. Mereka itu dibolak-balikan di atas api neraka, mereka bersama orang-orang yang sesat. Wa junudu iblis ajmaun, dan seluruh tentara iblis semuanya. Qalu wa hum fiha yahtasimun, mereka bertengkar di dalamnya sambil berkata, tallahi in kunna lafi dhalalim mubin, demi Allah, dulu kita ketika hidup di dunia berada dalam kesesatan yang nyata. Idnu sawwikum birabbil alamin, karena kami telah menyamakan kalian dengan Allah Rabbul Alamin ketika di dunia. Ketika di dunia menyembah setan, menyembah kuburan, menyembah orang ruh-ruh orang-orang yang sudah mati yang dianggapnya masih gentayangan, disamakan dengan Allah. Idnu sawwikum birabbil alamin. Wa ma adallana illa al-mujrimun, tidak ada yang menyesatkan kami kecuali orang-orang durhaka. Fama lana min syafi'in wala shadiqin hamim, hari ini tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat kepada kita, tidak ada kawan, tidak ada sahabat yang menemani. Jadi orang yang mengikuti setan itu tidak ada yang memberikan syafaat, dan Allah tidak mengizinkan siapapun memberi syafaat. Dalam surah Al-A'raf 57 Allah berfirman, hal yanduruna illa ta'wilahu yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina taswadu min qabl qad ja'at rusulu rabbina bilhaq fahal lana min syufa'a yasfa'u lana. Kata Allah Azza wa Jalla, berkatalah orang-orang yang dulu ketika di dunia berbuat buruk karena mengikuti setan. Maka ditegur, telah datang kepada kalian dahulu para rasul kami dengan sebenar-benarnya. Tapi mereka mendustakan. Lalu dikatakan, fahal lana min syufa'a fayasfa'u lana. Tidak ada pemberi syafaat yang akan memberi syafaat kepada kami sekarang. Karena dahulu ketika hidup di dunia, bukannya mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya, tapi malah mengikuti ajakan syaitan, laknatullahi alaih. Inilah 6 golongan manusia-manusia yang kelak di akhirat tidak akan beri syafaat pada hari kiamat. Ada syafaat, orang yang beri syafaat ditolak oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak diizinkan, ya. Berdasarkan hal itu kita anggap selesai pembahasan tentang syafaat, baik syafaat yang makbulah ataupun yang marfudhah atau yang mardudah, yang tertolak dengan beberapa penyebab yang dijelaskan dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ya hadirin dan pemirsa serta pendengar radio manapun dimanapun Anda berada, pagi ini cukup sampai di sini saja dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Muzain di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan Muzain. Naam, syukran Ustaz atas penjelasannya. Ikhwatiriman azanallahu ayyakum, para pendengar dan para pemirsa sekalian. Kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang akan bertanya, kami persilakan ajukan pertanyaannya melalui telepon di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Bagi pemirsa YouTube dan Facebook KWIP, silakan pertanyaannya ditulis di kolom komentar. Dan bagi pendengar radio sunnah lain yang ikut menyiarkan di pagi hari ini, silakan menghubungi krunya masing-masing. Halo, belum ada ya. Yang pertama barangkali untuk dari lewat pesan singkat Ustaz, datang dari Pak Ilham Baros. Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya bila seseorang ingin bekerja di luar negeri tapi tidak ada waktu untuk beribadah? Bisa, tapi bisa curi-curi waktu. Tapi di satu sisi butuh biaya untuk melunasi hutang yang cukup besar. Jazakallah khair. Iya, barakallahu fiik. Orang punya hutang besar, lalu bekerja di luar negeri untuk bisa melunasi hutang, tapi di tempat dia bekerja tidak bisa ibadah. Bisa, tapi curi-curi waktu. Tabarakallahu fik. Kalau yang dimaksud tidak bisa ibadah itu sampai meninggalkan ibadah yang diwajibkan seperti sholat Jumat, seperti sholat fardu yang lima waktu, seperti saum Ramadan di bulan Ramadan, maka tidak boleh menukar agama ini dengan dunia, mengorbankan agama hanya untuk meraih dunia. Karena masih banyak alternatif yang bisa kita lakukan. Boleh ke luar negeri, cari negara yang memungkinkan kita bisa beribadah lebih baik, minimal sama. Dan masih banyak negeri-negeri Timur Tengah, negara-negara di Eropa, ya, di beberapa kota. Bahkan banyak orang yang ketika di Indonesia, dia tidak pernah hadir ke pengajian. Sholatnya belang-belang, lalu pergi ke luar negeri, ke beberapa kota di Eropa. Di sana bertemu dengan komunitas orang Muslim yang suka ngaji, ikut gabung. Karena kalau nggak ikut gabung, dia kesulitan dari aspek duniawi di sana. Nggak ada yang menampung, nggak ada yang memperkerjakan, nggak ada yang membantu agar bisa memperoleh semua bantuan itu, dia gabung. Terus ikut ngaji seperti ini. Akhirnya terpelihara sholatnya. Akhirnya dapat ilmu. Akhirnya dia justru mengenal Islam di negeri kafir. Banyak yang seperti itu. Nah, yang negara-negara seperti itu banyak. Jadi kalau masih ada alternatif bekerja di sebuah negeri yang memungkinkan kita bisa berdoa, bisa beribadah dengan bebas, maka tidak boleh kita pergi ke luar negeri untuk mencari uang, tapi tidak bisa melakukan ibadah di tempat itu. Nggak boleh. Jangankan begitu, kita punya rumah, punya perusahaan di sebuah negeri kafir, tapi kita nggak boleh ibadah, nggak bisa ibadah, maka wajib hijrah, wajib pindah ke tempat lain. Apalagi ini sebaliknya, dia berasal dari negeri yang dia bebas beribadah, pergi ke negeri yang gak bisa ibadah hanya karena uang. Dahulu kaum muslimin dari Mekah meninggalkan semua hartanya, rumahnya ditinggalkan, usahanya, perdagangannya sedang maju ditinggalkan, ya, sanak keluarganya yang masih kafir ditinggalkan. Mereka pindah kemana? Ke Madinah, ada yang sebelumnya pindah ke Habsyah. Untuk apa? Menyelamatkan agama. Dikorbankan semua harta, ditinggalkan. Maka mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Dimuliakan semulia-mulianya oleh Allah dunianya, termasuk apalagi akhiratnya. Ini kita sebaliknya. Kita sudah enak-enak ibadah di sini. Pergi ke negeri kafir mencari uang dengan mengorbankan agama. Terbalik keadaannya, ya, maka tidak boleh yang seperti itu. Cari alternatif lain yang memungkinkan kita beribadah secara lebih baik. Wallahu a'lam. Silakan lagi Muzayyin. Syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon? Ada penelpon Ustaz masuk. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dudung. Kecilkan dulu tuh radionya, Pak Dudung. Ya, silakan. Alhamdulillah. Pakai bahasa Indonesia, Pak Dudi. Iya, Ustaz. Mantannya luar kita materi anu namanya kita bahas. Ya, silakan. Bagaimana hukumnya kalau menjual kotoran hewan seperti kotoran kuda, kambing, ayam dan lain sebagainya untuk pupuk dan menjadi perdagangan, apakah uang hasil penjualan tersebut haram atau halal? Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua masih berhubungan dengan kotoran juga, Ustaz. Iya. Bagaimana hukumnya mengkonsumsi minuman kopi luwak yang berasal dari kotoran hewan tertentu? Itu boleh atau tidak? Jadi ada dua macam kotoran, yang satu dikonsumsi, yang satu dijual. Benar, kalau dijelaskan dia kata Ustaz. Iya. Jadi anu kasimak anu semuanya Ustaz. Iya. Oh, jadi lejak itu anu kapi atur, hati rikimanuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muzain, pertanyaan pertama ketangkap enggak? Kalau tidak salah tentang ini Ustaz, hukum menjual kotoran binatang gitu. Ya kambing, ayam kayak seperti begitu. Iya. Itu hukumnya bagaimana katanya? Iya, barakallahu fiik. Bagaimana hukum menjual kotoran ayam? Maksudnya untuk pupuk gitu ya. Iya, khilaf ulama. Karena status dari kotoran-kotoran binatang tersebut. Kalau kotoran binatang tersebut adalah kotoran binatang yang halal dimakan, seperti kambing atau sapi, maka kotorannya tidak najis. Kalau terkena baju atau pakaian atau badan, kemudian keterbawa sholat, maka tidak apa-apa. Sholatnya tetap sah. Makanya Nabi SAW membolehkan kita sholat di kandang kambing. Walaupun banyak pabalatak kotoran kambing tersebut ya. Nabi SAW melarang kita sholat di kandang apa? Kandang unta, bukan karena najisnya unta, tapi disebutkan bahwa kandang unta itu rumahnya setan. La'natullahi alaih. Jadi tidak najis, maka boleh menjualnya untuk kepentingan pupuk, menyuburkan tanah, menyuburkan tanaman seperti itu. Kalau dibolehkan berarti halal pulalah penghasilan dari hal tersebut ya. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua, kopi luwak ya? Kopi luwak ya? Iya. Ya. Bagaimana hukumnya kopi luwak yang keluar dari kotoran binatang? Ya. Wallahu a'lam, tergantung prosesnya. Kalau proses dibuatnya kopi luwak itu. Luwak itu bahasa kitanya apa? Careh. Carehnya. Careh. Careh atau luwak termasuk binatang yang bertaring. Suka makan ayam ya? Ya sama dengan singa kayak begitu. Dan itu termasuk binatang yang haram dimakan. Tidak boleh. Kotorannya najis apa tidak? Najis. Menurut sebagian ulama, tidak seluruh ulama sepakat. Tapi umumnya ya najis. Nah, bagaimana hukum kopi yang dimakan oleh luwak? Ya, tergantung. Kalau yang dimaksud kopi luwak itu, si luwaknya itu menelan kopi-kopi. Kopi-kopi pilihan biasanya, dia tahu mana yang terbagus. Kalau yang jelek, tidak dimakan. Dan tidak dikunyah, cuma ditelan langsung. Diproses di dalam, suhu badan si luwak itu mengkondisikan kualitas kopi menjadi yang bagus. Kemudian dikeluarkan dalam keadaan utuh, tidak bercampur, lalu dibersihkan. dibersihkan, dibasuh sampai bersih, lalu kopinya dimakan, di apa? Biasa diproses dulu ya, disangrai gitu ya, terus ditumbuk, kemudian dimakan. Maka status kopi itu halal. Karena apa? Karena kembali kepada hukum asal kopi, tidak ada najisnya dan tidak ada sesuatu yang diharamkan. Sama dengan kita umpam menelan cincin. Menelan cincin. Setelah masuk di dalamnya mengikuti proses pencernaan, lalu dikeluarkan lagi melalui buang air besar, kita ambil lagi, sudah berlumuran najis ya. Ya, dibasuh lagi sampai bersih, hilang najisnya, dipakai lagi oleh wanita nih, kemudian dipakai sholat. Boleh apa tidak? Boleh. Karena tidak ada apa? Tidak ada najis, yang sudah bersih, kembali ke hukum asal dari cincin tersebut. Ya, dibolehkan. Tidak ada tercampur najis apapun. Sama dengan kopi luwak tadi. Kalau prosesnya seperti itu, maka kopi luwak halal. Kalau prosesnya seperti itu, dicuci sampai najisnya hilang. Adapun konon katanya, ketika keluar, dibuang oleh luwaknya, masih ada najisnya di apa? Dijemur sampai garing, enggak dibersihkan, langsung diproses, ada kotoran luwaknya, maka haram, tidak boleh. Saya tidak tahu luwak ini diprosesnya apakah bercampur dengan kotorannya atau tidak. Sebab konon ada isu itu dengan kotorannya itu yang bikin lezat katanya. Ada yang tahu yang sebenarnya gimana? Dicuci bersih apa tidak? Ya, wallahu alam. Jadi kalau dicuci bersih sampai najis-najisnya hilang, direndam umpamanya biar bersih banget, terus dikocok-kocok gitu, kemudian dijemur sampai ini. Pokoknya aspek kesehatannya itu diperhatikan sampai bersih banget, maka sudah bebas dari najis, berarti kembali kepada hukum asal kopi halal untuk dimakan, diminum ya. Demikian Pak Dudung, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Muzain. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari YouTuber Bapak Diharjo Pomo. Ada penelpon dulu sebentar ya. Silakan. Kita angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapa, di mana, Pak? Halo? Ya. Halo, ya. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak. Saya dari Banjaran, Budi, ya, menanyakan Pak, bagaimana seperti di negara Indonesia ini, di mana orang-orang seperti banyak yang berzinah, Pak, tapi tidak melaksanakan hukum rajam. Bagaimana kalau di Indonesia ini, Pak, hukumnya jadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, siapa tadi? Budi. Pak Budi di Banjaran. Banjar apa Banjaran? Banjaran, Banjaran. Ya. Barakallahu fiik. Iya, bagaimana di negara-negara yang tidak memberlakukan hukum Islam, di mana pencuri tidak dipotong tangannya, pezina tidak dirajam. Bagaimana? Ya begitu. Kalau ada dua sisi. Pertama dari sisi si pelaku. Dari sisi si pezina. Kalau ada orang umpamanya di Indonesia ini berzina, lalu dia tobat. Kalau zaman Nabi SAW kan datang kepada Nabi SAW lalu diminta dia apa? Dia rajam. Kalau di Indonesia tobat, gak bisa dilaksanakan hukum rajam. Datang ke polisi, polisi saya sudah berzina, tolong rajam. Dirajam gak sama polisi? Tidak. Datang ke ustaz, saya sudah berzinah, tolong rajam. Dirajam enggak oleh si ustaz? Enggak boleh ustaz merajam. Karena bukan wewenangnya untuk melaksanakan hukum. Yang berwenang melaksanakan hukum adalah hakim melalui sidang pengadilan, lalu diputuskan rajam. Ada eksekutornya, ada pelaksananya, algojonya. Gak boleh dilaksanakan oleh sembarang orang. Kalau umpama ada orang yang datang ke kita, saya sudah berzinah, tolong rajam, oleh kita dirajam, kita berdosa. Karena melaksanakan apa yang bukan menjadi wewenang kita. Itu wewenang ulil amri, ya, atas putusan ulil amri. Nah, datang ke Saudi, ke hakim sana, hakim saya di Indonesia udah berzinah, tolong rajam. Dirajam enggak? Enggak akan. Pulang kamu sana, tobat, ya. Jadi enggak bisa dilaksanakan hukum rajam. Terus gimana tobatnya? Ah, saya sudah pernah jelaskan beberapa tahun yang lalu ketika membahas bab tobat dari kitab Riyadhus Shalihin. Intinya begini, kalau ada orang yang berzina, lalu dia bertobat, ingin bertobat, dan dia yakin bisa bertobat, bisa berhenti, maka tobatlah dan jangan minta dirajam kepada siapapun. Walaupun di sana berlaku hukum Islam. Seperti di Saudi, berlaku hukum rajam. Dia berzina dan ingin tobat. Kalau dia mampu tobat dan mampu menghentikan perbuatan zinanya gitu, dan mampu perbaiki ibadahnya, maka tobatlah dan rahasiakan zinanya dia dengan Allah Azza wa Jalla. Itu rahasia dia dengan Allah. Nah, lalu perbaiki semua ibadah, insya Allah Allah akan mengampuni. Kecuali kalau dia enggak yakin akan berhenti. Karena lingkungan sangat mendukung untuk berbuat zina. Kemudian dia merasa imannya juga lemah, gitu ya. Kalau saya enggak dirajam, saya bisa berbuat lagi. Maka datanglah ke hakim, mengaku dan minta dirajam. Itu lebih baik. Itu kalau berada di negara yang memperlakukan hukum Islam. Nah, sekarang orang berzina di negara yang tidak memperlakukan hukum Islam seperti di Indonesia ini. Apa yang harus dia lakukan? Pertama, dia wajib tobat dari perbuatan zinahnya. Dia menyesal, dia berhenti, dia bertekad tidak mengulang kembali. Dia harus pindah dari lingkungan yang buruk yang menyeret dia kepada perzinahan, pindah ke lingkungan yang lebih baik. Ibadahnya ditingkatkan, diperbaiki, dan rahasiakan antara dirinya hanya dengan Allah Azza wa Jalla. Jangan diberitahukan kepada siapapun, termasuk ke ustaz umpamanya. Kalau toh mau menanyakan konsultasi ke ustaz, jangan diaku, Pak Ustaz saya sudah berzina. Jangan. Sebab banyak yang ngomong begitu ke saya. Aduh, saya bilang jangan. Ada enggak orang lain yang pernah diberitahu? Enggak ada. Sudah, rahasiakan. Ke saya pun jangan. Nah, kalau mau konsultasi, ya, tanyakan secara umum, Ustaz, bagaimana kalau seseorang sudah berzina dan dia ingin tobat, apa yang harus dia lakukan? Gitu. Jangan diaku itu saya, jangan. Berikan perumpamaan yang umum. Ada orang umpamanya sudah berzina, dia ingin tobat, apa yang harus dilakukan? Itu yang harus dilakukan, ya. Itu yang harus ditanyakan. Rahasiakan antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Enggak boleh ada seorang pun yang tahu. Jangan diberitahukan kepada orang lain, apalagi dengan kebanggaan. Saya mah dulu ya waktu muda, wanita kaya apapun pernah saya coba, dihitung-hitung lebih dari 10 umpamanya, ya. Waliyadzubillah. Jangan sama sekali. Rahasiakan antara dia dengan Allah. Mengemukakan dosa kita di masa lalu disebut mujaharah. Kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afin illal mujahirin. Semua umatku kesalahannya akan diampuni kecuali orang yang mujahirin. Mujahirin, bukan muhajirin. Mujahirin. Wa minal mujaharah, di antara mujaharahnya adalah seseorang yang berbuat dosa di malam hari. Allah tutup, Allah rahasiakan. Itu dosanya. Besoknya dia ngomong ke kawannya, tadi malam saya sudah melakukan dosa ini, dosa ini, dosa ini. Itu orang gak akan diampuni dosanya. Itu disebut dengan mujaharah. Maka mujaharah maknanya memberitahukan dosa dia kepada orang lain. Tidak boleh rahasiakan antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Tobat, berhenti, menyesal, bertekad tidak mengulang kembali, tingkatkan amal ibadah, jauhi dosa-dosa yang lainnya, insyaallah Allah akan mengampuni walaupun tidak dirajam. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Muzayyin. Nah, Ustaz, syukran atas jawabannya. Kembali kepada YouTuber Bapak Diharjo Pomo. Pengikut setan batasannya bagaimana, Pak Ustaz? Terkadang orang jahil tidak tahu hanya ikut pemimpinnya. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Yang dimaksud pengikut setan, setan yang dimaksud di sini adalah setan dari kalangan bangsa jin. Terdiri dari para tukang sihir, para dukun, para peramal, ya. Orang-orang yang bahasa kitanya munjung, bahasa Indonesia apa munjung tuh? Memuja, ya. Para orang-orang yang masih memiliki keyakinan animisme ataupun dinamisme. Dinamisme atau animisme. Yang percaya kepada ruh-ruh orang-orang tua yang sudah meninggal, ruhnya masih gentayangan di alam dunia. Yang percaya kepada benda-benda tertentu yang dianggap punya kesaktian tertentu. Itu adalah para pengikut syaitan laknatullahi alaih. Termasuk orang yang, kata orang Sunda, ngalajur nafsu ngumbar amarah. Jadi hawa nafsu selalu diikuti. Dia meyakini itu sebenarnya bisikan syaitan untuk menuntun dia berbuat dosa dan kemaksiatan. Baik itu berjudi, baik itu mabuk, baik itu berzina, baik itu mencuri, baik itu merampok, merampas dan sejenisnya. Bisikan itu selalu muncul, selalu dia ikut. Itu pengikut setan, ya, itu pengikut hawa nafsu yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzayyin. Syukran Ustaz atas jawabannya. Ini datang dari pendengar radio RIS di Kebumen. Assalamualaikum Ustaz, dari hamba Allah di Kebumen. Kami dahulu keluarga, tapi dulu tidak dapat restu dari orang tua. Bahkan ibu pernah mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Sekarang kami keadaan keluarga kurang baik dalam ekonomi. Padahal kita tidak boleh tatoyur. Sementara ortu dari istri sudah meninggal. Bagaimana solusinya Ustaz? Iya, barakallahu fiik. Sudah menikah. Dulu waktu menikah itu kurang direstui oleh orang tua, itu ya. Terus ekonomi kurang membaik. Apa yang harus dilakukan? Ya, teruskan rumah tangganya. Jangan sampai menyesali apa yang sudah dilakukan, karena itu sudah terjadi. Introspeksi boleh. Kesalahan yang kita anggap salah di masa lalu diperbaiki, tobati, gitu ya. Kalau kesalahan masa lalu tidak ada restu dari orang tua, tapi kekeh sampai terjadi pernikahan, sudah punya anak, perbaiki hubungan dengan orang tua. Silaturahmi, berbuat baik, ya. Kalau sudah meninggal, doakan dengan doa-doa yang baik, doa ampunan, doa rahmat, silaturahmi dengan saudara-saudara dari orang tua, gitu ya. Itu cara berbuat baik kepada orang tua. Adapun kesulitan ekonomi yang dialami tidak perlu diyakini sebagai efek dari kesalahan masa lalu, ya. Kalau umpamanya kesalahan masa lalu itu kita yakini salah, perbaiki. Dan aspek ekonomi, ya, silakan berusaha lahir ataupun batin, syar'i ataupun hissi. Upaya syar'i, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak tobat, banyak-banyak ibadah, banyak-banyak berinfak dan bersedekah walaupun dalam keadaan minim. Mau infak mau sedekah gimana, sulit. Nah, itu yang ada penyakit dalam hati kita yang menutup pintu rezeki kita. Karena merasa kita miskin, sulit, maka infak pun tidak. Ini yang keliru. Betapa banyaknya kaum muslimin zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut ashabus suffah. Enggak punya Gak punya rumah, tinggal di emper masjid, pekerjaannya ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk makan mereka kuli, tidak menadahkan tangan, tidak meminta-minta. Kuli ke pasar dapat upah untuk makan, sudah kembali ke masjid ibadah lagi. Pas ada anjuran untuk berinfak dan bersedekah, mereka tidak berarti senang, wah alhamdulillah berarti orang mau infak sedekah ke saya. Akhirnya gini, enggak. Mereka pergi ke pasar, kuli, dapat upah, masih dalam keadaan bermandi keringat, datang kepada Nabi SAW, ya Rasul infak dari saya. Orang miskin itu. Nah kalau kita tidak seperti itu ya. Sisihkan infak dan sedekah kepada orang yang lebih susah dari kita atau kepada kepentingan fisabilillah, maka Allah Azza wa Jalla bakal membuka pintu rizki bagi kita dari arah yang tidak disangka-sangka ya. Silakan berdoa, silakan banyak istighfar, banyak tobat, banyak beribadah, banyak infak, banyak sedekah, banyak silaturahmi dengan sanak saudara, karena silaturahmi memperlancar rizki juga. Dan lakukan ikhtiar hissi, ikhtiar yang rasional, yang logis, bisa berdagang, bisa kuli, bisa mencari pekerjaan-pekerjaan yang halal dengan tetap tawakal kepada Allah. Allah akan permudah semuanya insyaallah. Terakhir Muzain ya. Naam, Ustaz. Ini terakhir dari pendengar Radio Raja Bandung. Bismillah, Ustaz. Kalau ada seseorang menganut kepercayaan tapi di KTP Islam, Idul Fitri suka ikutan sholat, bagaimana status orang seperti ini? Syukran, jazakallah khair. Baik, barakallahu fik. Kalau secara zahir dia menampakkan keislaman, ya, dia suka sholat, dia suka apa namanya saum di bulan Ramadan, atau bahkan sudah haji atau umroh, maka perlakukan dia berdasarkan apa yang kita lihat secara zahir. Dia muslim. Kalau dia salam ya kita jawab, ya. Kalau dia sakit kita layat. Kalau dia mati kita sholatkan dan kuburkan di pekuburan kaum muslimin. Adapun hatinya kita serahkan saja kepada Allah Azza wa Jalla. Kita hanya menghukumi sesuai dengan apa yang kita lihat secara zahir. Fahkum bidawahirikum wala tahkum bisara'irikum. Hukumi orang berdasarkan apa yang nampak secara zahir, jangan dihukumi aspek batinnya, hatinya. Hati dia itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla ya. Demikian cukup sampai di sini, waktunya sudah habis. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.